لك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال وعنه لن سانكين أبو هريرة أن النبي ستهوني كانجين نبي محمد صلى الله عليه وسلم إيكو قال انتكو سنتن كانجين نبي Iku kala ngendika sinten Kanjeng Nabi ngendika ngeten Idza qataraba ing dalem nalikane dadi dekat Idza qataraba ing dalem nalikane dadi dekat menjadi dekat opo azamanu zaman ketika nanti zaman semakin dekat ya. Kapan zaman semakin dekat? Di akhir zaman. Jadi masa semakin cepat. Satu tahun koyok saulan. Moro-moro wis kate Ramadan maneh. Masyaallah. Ini dulu wis kate Ramadan maneh. Apalan iki gurung mari, mari lho ngono. Padahal jatahe lho ngoten iki. Nggih nopo mboten? Dekat sekali zamannya. Ya Allah. Iku itu jenis idak tarobas zaman. Satu tahun seperti satu bulan. Satu bulan seperti satu minggu. Malam begitu cepat. Was-was. Idak taroba az-zamanu. Lantakat mongko ora parek-parek. Opo ru'yal mu'mini. Opo mimpini wong mu'min. Iku takdibu iku dusta opo ru'yal mu'min. Lam takat mongko ora parek-parek opo ru'yal mukmini opo mimpini wong mukmin ikut takdibu dusta opo ru'yal mukmin. Jadi nanti ketika zaman semakin dekat maka mimpinya orang mukmin itu tidak mendekati terhadap apa jenenge kebohongan. Wa ru'yal mukmini utawi mimpine wong mukmin iku juz'un, iku bagian. Min sitatin kang saking enam wa arba'ina lan 40. Nah, dia nuwir mau sing ngaji nahu wadah kok kau noy. Hah? Wan merbu? Ngobrol ngono sing kebuat tempatnya. Min sitatin kang saking enam wa arba'ina lan 40. Abani juz'an bagiani minan nubuwati kang saking kenabian. Abani juz'an bagiani minan nubuwati kang saking kenabian. Mutafakun alaih. Mimpinya orang mukmin itu enggak dusta. Memang lihat-lihat sih. Jadi kalau orang itu nabi, mimpinya pasti benar, pasti nggak ada yang salah. Istilahnya bukan adghasu ahlam, bukan kembang tidur, pasti benar. Itu kalau mimpinya para nabi, nggak akan ada yang keliru. Orang-orang yang soleh, mimpinya kebanyakan mayoritas benar. Mimpinya orang yang soleh. Kebanyakan benar itu terjadi. Yang dilihat dalam saat tidur itu benar-benar terjadi. Memang kadang orang yang soleh mimpinya bukan benar. Kadang. Gitu. Orang yang maksiat dan toatnya 50-50. Maka ya mimpi benar dan kembang tidurnya juga 50-50. Mano. Orang yang banyak maksiatnya, maka kebanyakan mimpinya yo bohong. Godaan setan, gangguan setan. Itu. Jadi lihat orangnya nanti. Maka tidak jadi jaminan kalau orang itu soleh pasti mimpinya benar. Tidak, bukan jaminan. Iya, paham nomor. Cuma kebanyakan benar. Begitu juga orang yang fasik, tukang melakukan dosa, bukan berarti nanti setiap mimpinya pasti dianggap salah atau gosu ahlam. Bukan. Tidak mesti. Kala alhasil iki yo ndelok tingkatane napa jenenge masing-masing setiap tingkatan orang ya. Nek mimpi nabi pasti benar karena nabi itu tidak bisa diganggu oleh setan. Setan ndak bisa ganggu para nabi. Wa fi riwayatin lan iku ing dalem suwijine riwayat. Asdaqukum utawi dawuh asdaqukum. Utawi luweh temene sira kabeh. Asdaqukum utawi luweh temene sira kabeh ru'ya apane mimpine. Mimpi kalian yang paling benar. Asdaqukum iku paling bener sira kabeh. Iku asdaqukum paling bener sira kabeh hadisan apane ucapane. Maknane apa? Mimpi yang benar-benar itu terjadi adalah mimpi orang yang memang dia ucapannya selalu benar, selalu jujur. Artinya umumnya demikian. Kalau orang banyak api, akeh ketaatane, maka mimpinya benar-benar apa? Terjadi. Maksudnya ini yang dimaksud tadi gini. Qala wa anhu lan saking Abu Hurairah qala ngendika sinten Abu Hurairah ngendika ngeten kala ngendika sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika ngeten man ro'ani fil manam fasayaroni fil yaqadah man utawi sabane wong ro'ani iku lamun ningali sapa man ing ingsun ro'ani iku lamun ningali sapa man ing ingsun fasayaroni mongko bakal ningali sapa man ingsun fil yaqodoti ing dalem terjaga. Fil yaqodoti ing dalem terjaga. Ngaten. Au ka'anna maro'ani utawa dawe ka'anna maro'ani dadi ragu. Au ka'anna maro'ani utawa dawuh ka'anna maro'ani mongko koyok-koyok ningali sapa man ing ingsun ngono. Fil yaqodoti ing dalem terjaga. La yatamassalu ora membo-membo. Membo-membo itu menyerupai. Sopo asyaitonu setan. Membo-membo. Jadi ana jin. Membo-membo sundel bolong. Ayo bahasa Indonesia ini apa? Tadi berada di depan mula seperti sundel bolong. Ya. Mari ngono berubah bentuk meneh menjadi perempuan cantik sekali. Berkane sing ditemoni Kang Suyuti. Ada sing ditemoni Munawir dadi sundel bolong. Iku jenenge ya tamatsalu. Ya berubah bentuk nih. Sopo asyaitunu setan bi kelawan ingsun. Muttafaqun alaih. Utai hadis iku muttafaqun alaih. Kanjeng Nabi dawuh hadis muttafaq alaih. Barang siapa yang melihatku saat tidur, maka dia akan melihat saya saat terjaga. Maknanya bagaimana ini? Ada yang mengatakan maknanya nanti orang yang pernah mimpi ketemu Kanjeng Nabi, maka dia nanti di hari kiamat akan bisa melihat Kanjeng Nabi dengan derajat kedekatan yang lebih daripada orang yang tidak pernah mimpi kepada Kanjeng Nabi. Ada yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan begini. Orang yang mimpi ketemu Kanjeng Nabi, nanti dia di dunia ini pasti akan bertemu Kanjeng Nabi dengan yakodotan. Maka ini gak sembarang wong mimpi ketemu Kanjeng Nabi gitu. Tapi yo ora kudu wong sing hebat ketemu Kanjeng mimpi ketemu Kanjeng Nabi, ora kudu. Oh iku fadlun min Allah kok. Iku anugerah sinten? Allah Taala. Jadi bukan harus orang yang alim, orang yang soleh, lalu mimpi ketemu Kanjeng Nabi, tidak harus. Siapapun bisa mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Itu fadlun minallah. Dan nanti dia akan bertemu Kanjeng Nabi di dunia ini. Ya, secara yakodotan dengan kedua matanya. Melihat Kanjeng Nabi. Mbah pas dati mati Kanjeng Nabi teko. Ya, diangkat dari wali saat detik sampean. Ketemu Kanjeng Nabi ya. Dan para aulia, para walinya Allah sering sekali bertemu dengan Kanjeng Nabi secara yakodotan. Yakodotan loh. Sering. Nek mimpi sudah balik. Mbah Hamid Pasuruan sih kecil wis kepanggih Kanjeng Nabi. Mbah Sidik Jember nggih sering kepanggih sinten Kanjeng Nabi. Kalau panggil Nabi Khidir wis bolak-balik wis ya sampai emoh wis gampang. Emoh ditemoni Nabi Khidir. Emoh maknane karena merasa enggak pantas bertemu dengan Nabi Khidir, bukan karena apa. Wah, jenengan kok nemoni kula sebutan pantas kula mboten pantas ngono. Ngaduh ngoten. Jangan temoni saya enggak pantas bertemu dengan jenengan. Ngoten niku. Ya Allah, nek kula kan langsung wah njaluk ngene Nabi Khidir. Tunga akan kula Nabi Khidir, ngono kan ya. Ya beliau mboten moh-moh malah. Gala Nabi Hamid sering sekali kalau bertemu Nabi Khidir bolak-balik kadang macak Cina sing gandhuen aturan niku. Ora mlebu ngene Pak Hamid sikile dilemek di atas meja. Dia ngono tamu liyane nunduk-nunduk iki toko-toko mrene sikile diletakkan di atas meja sambil duduk. Coba rokokan kok kayak ketok sombong. Ya ta. Iku liyane iki ku tamu kurang ajar. Tamu ning ngale karo Mami diomongi iku mau Nabi Khidir karo Nabi Ilyas rene. Ah. Kok gak ngomong mau-mau, Mbah. Kampanye. Waduh, iku. Kalen Mbah Hamid nyantai wae wong tahu siapa yang datang. Ngoten niku. Kadang macam polisi di pinggir jalan ngatur lalu lintas. Oh, ini. Jadi jangan kira sampean yang ngatur lalu lintas kadang prit. Jaluk duit 1000, 2000 nih. Polisi dadaan nih. Iku mas pas Nabi Khidir kan. Sopo ngerti. Hati-hati makane. Iku ngeliat sing ngatur lalu lintas polisi. Lha sopo ngerti? Ayo, ngoten niku. Sehingga terlalu lintas polisi ternyata Nabi Khidir. Ya Allah, saya gak ngerti. Kepanggil Kanjeng Nabi ya bolak-balik. Sekalipun kepanggil Kanjeng Nabi Mbah Hamid Pasuruan. Nek pas Hol Solo mesti kepanggil Kanjeng Nabi Mbah Hamid Pasuruan. Hol Solo nih, pas Maulide. Hol Solo pinginan ini lah. Nek Mbah Hamid, nek kulon jenengan ya terlaki. Atau langsung dikeluk yang lewat. Sopo ya kan. Gak ada yang kenal. Kalau Solo nih, ruwame nih, mulai zaman dulu Mbah Hamid selalu datang ke sana. Rugi kata kohol Solo. Wong nanti rawuh, jadi nih Kanjeng Nabi rawuh. Nek kata kohol Solo nih, gue jadi Mbah Hamid loh ya. Rugi. Makanya Wong Pasuruan, Wong Malang kafe, nek pas kebanyakan nek pas kohol Solo rono, taman telok takonono. Kebanyakan Wong Jawa Timur. Margane dawe sapa? Mbah Hamid, oh Jawa Timur bis pisan sakmono kene. Wong Jogja sithik, wong Solo dhewe ya sithik. Ngoten niku, Jawa Timur kono niku. Tak takoni ya pas taun wingi nek wingi mboten tuku lho. Nyenen pun di Malang. Loh, yo Malang. Dia pun di Pasuruan. Wei ya kan sate. Pis atu-atu niku. Ya krana dawuhe Mbah Hamid salah setunggale lho, salah setunggale yang menyebabkan Kalau ya memang pamornya Habib Anis juga sih, terus pamornya siapa namanya Syekh Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang ngarang kitab Sintud Duror, itu memang luar biasa. Dan kan lihat firawuh di sana itu ya krono itu menghormati cucunya, ya kan ya, holnya cucu Mbah Hamid ke sana. Karena di sana Kanjeng Nabi rawuh terus didawuhno karo Mbah Hamid teng masyarakat nek Kanjeng Nabi rawuh maka masyarakat maka semakin rono merkene Mbah Hamid dawuh rugi rugi gak rono jare kono. Makanya terus sehat Yai Hasan Abdillah Banyuwangi niku kula terus guru kula. Niku kadang Mbah Hamid mono salaman. Tapi gak ono sing di salami ngono wonten-wonten niku. Moro-moro lho kok salaman nduk-nduk sapa? Iku mau nyanjing Nabi rawuh. Ya Hasan Abdillah gak ketok. Lha nek ketok kan penak. Gitu. Aduh ya Allah. Ya sebagiannya dewe-dewe. Jadi luar biasa. Nek ngimpi ketemu Kanjeng Nabi berarti itu pasti ketemu Kanjeng Nabi. Karena apa? Karena setan tidak bisa menyerupai Kanjeng Nabi. Nek sampean ngimpi yakin itu Kanjeng Nabi. Itu pasti Kanjeng Nabi, Mas. Loh rupanya kok koyok Johan, Mbak. Kanjeng Nabi kok koyok Johan. Jerene ganteng tapi kok koyok Johan. Ya paham betul ya. Ayo. Kok iso lho. Mos, ini Kanjeng Nabi tapi kok koyok Johan iki. Jerene biasanya naik onta. Terus naik kuda, naik keledai. Dia kok naik mobil-mobilan nih. Umpama mana. Ya itu mergane jenengan itu atine tidak begitu mampu merefleksikan terhadap sifat-sifat sejati nih Kanjeng Nabi. Sehingga gambari Kanjeng Nabi yang sifat baik koyok ngoten itu tidak bisa langsung terefleksi di dalam hati jenengan. Sehingga sing ketok iku mek koyok ngoten niku mergane atine kotor. Tidak bisa menggambarkan barang yang ada di depannya sesuai dengan kenyataannya. Paham? Allah no nama. Makanya aku heran kok naik urut kanjeng Nabi juri ini gue wanto kok kayak Ramadan sih. Lo tak karisma elek meneh man. Kayak karisma si tahan meneh. Gak ngantuk Ramadan itu urut. Umpomo lo ya. Badan itu, itu tetap Kanjeng Nabi cuma sampean tidak bisa ya menggambarkan hatinya itu, rohnya sampean tidak bisa menggambarkan Kanjeng Nabi seutuhnya karena jiwanya masih jiwa yang kotor ya, hatinya hati yang kotor sehingga hati yang bagaikan cermin tidak bisa menggambarkan sesuatu yang ada di depannya sesuai dengan hakikatnya. Oh no, itu maksudnya paham no. Makanya ketika jenengan nanti ngimpi ketemu Kanjeng Nabi diperintahno sesuatu, jenengan harus melihat dulu ini dicocokno karo Quran karo hadis, mergane kemungkinan dawuhe Kanjeng Nabi itu memang benar sesuai Quran hadis, tapi kupingmu ngrungokno iku rapate cetha. Sinyale gak kuat. Jadi gak iso nangkep dawuhe Kanjeng Nabi sesuai dengan aslinya. Yeah. Padahal diomongi kowe ya Ramadan ya. Kowe kudu ojo sampai ninggalno salat. Sing dipaham ninggalno salat. Kowe malah ngono kudu ninggalno salat. Mergane sinyale ora kuat. Ngono kan payah niki. Kulo ngimpi ketemu Kanjeng Nabi tenan pokoke wis. Kulo dikengken harus meninggalkan sholat ini. Kampleng wae. Sing ngimpi niku. Nggih, mergane apa niku? Sinyale ora kuat padha karo wong HP-an niku, pas sinyale gak kuat diomongi, "Le, aja mule." Sing dikrungu, "Le, mule." Lho, langsung beli tiket. Teko omah, "Lho, lha apa mule?" Lho, terus jenengan mule, Pak. Kengen pulang. Ya Allah, aja mule. Lho, kuwi mungkin sinyale, Pak niku. Lah ya pancen sinyale apa kupingmu saking. Ngaten lho. Ya, jadi jangan salah paham. Nanti niku Nah, kadang orang itu salah paham nanti. Saking yakin memang ketemu Kanjeng Nabi benar, cuma nanti dia itu tidak bisa mencerna dawuh Kanjeng Nabi. Sehingga kadang dia sekarepan ngikuti dawuh Kanjeng Nabi yang ada dalam mimpi tidak disesuaikan dengan Quran karena apa? Hadis. Padahal dawuh Kanjeng Nabi leres, cuma tidak bisa ditangkap dengan semestinya. Sepodo pas karo ngaji ngeten niku, sitoe koyo Kang Suti turah turu. Kang Suti, ojo kawin dhisik. Paham e? Kawino dhisik. Lho ngoten niku lara repot pisan. Ojo re ilang mergen pas kesirep ngoten niku. Ah, ngoten niku wah wis. Niku lho, sinyale rapate kuat wong rada ngantuk. Muttafaqun alaih. Pas itu, jadi nanti hati-hati ketika didawuhi Kanjeng Nabi saat dalam mimpi. Nek apik wis monggo dilakoni wis, ngoten lho ya. Lah nek mosok lah Kanjeng Nabi kok merintahku nglakoni elek yo. Lah iki berarti kupingmu sing gak bener. Ngoten mawon. Qala wa Nabi Saidin Al-Khudri. Kadang ulama kalau ngimpi ketemu Kanjeng Nabi diperintah apa? Mereka bangun, wah, mosok yo diperintah ngene rek, aturune lah. Turunnya ketemu nih Kanjeng Nabi nih sampai pengen tiga baru dilakoni. Ngoten nggak ada, nggak langsung dilakoni. Khawatir dawuhnya itu tidak diserap seperti yang diinginkan oleh Kanjeng Nabi. Kalawan Abi Sa'idin Al Khudri radhiyallahu anhu, anahu saduni Abu Sa'id. Iku sami akrumu sabu Abu Sa'id. An-Nabi ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul haling ndika sinten Kanjeng Nabi yaqul haling ndika sinten Kanjeng Nabi ngendika ngeten idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha idza ra'a ing dalem nalikane ningali sapa ahadukum salah sijine sira kabeh ru'yan ing mimpi yuhibbuha kang seneng sapa ahadukum ing ru'ya yuhibbuha kang seneng sapa ahadukum ing ru'ya fa inna mahia mongko angin pestine utawi ru'ya fa inna ma hiya mongko angin pestine utai ru'ya iku minallahi ta'ala iku saking Allah ta'ala piye nek ru mimpi sing api falyahmadillah falyahmad mongko becik memuji sapa ahadukum Allah ing Allah falyahmad mongko becik memuji sapa ahadukum Allah ing Allah alaiha ing atas nikmat alaiha ing atasi nikmat wal yuhaddis lan becik nyeritakno wal yuhaddis lan becik nyeritakno hendaklah menceritakan sapa ahadukum biha kelawan ru'ya biha kelawan iku jenenge ru'ya wa fi riwayatin lan iku ing dalam suwijine riwayat uti dawuh fala yuhaddis biha wa fi riwayatin lan iku ing dalam suwijine riwayat utai dawuh fala yuhaddis mongko aja nyeritakno sapa ahadukum fala yuhaddis mongko aja nyeritakno sapa ahadukum diha kelawan ru'ya ilaman kecuali ing wong yuhibbu kang seneng sapa ahadukum ing man yuhibbu kang seneng sapa ahadukum ing man. Ketika salah satu dari kalian melihat mimpi yang disenangi, kok iso disenangi? Karena memang bentuknya baik. Gambar yang kita lihat bagus. Atau takwilannya adalah takwilan yang baik. Jadi yang dimaksud mimpi yang baik. Maka mimpi itu dari Allah. Karena dari Allah, maka pujilah Allah Ta'ala. Baca alhamdulillah, karena itu nikmat. Dengan dikasih kebahagiaan saat tidur, dengan melihat sesuatu-sesuatu yang indah, sesuatu yang baik. Dan hendaklah mimpi itu diceritakan karena itu merupakan nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka dengan nikmat Tuhanmu ceritakanlah. Maka ceritakan kalau sama mimpi-mimpi yang indah Kang Suyuti. Tadi malam saya mimpi kawin. Mbak Mane. Wah, semoga ini cepat menjadi kenyataan. Kalau ada yang mengatakan dalam satu riwayat, jangan ceritakan mimpi itu kecuali kepada orang yang kau cintai. Karena kalau diceritakan pada orang yang tidak engkau cintai, apalagi pada musuhmu, musuh akan iri hati. Ngoten nanti. Ya, maka nek ngimpi enak-enak itu cerita nang orang-orang yang bisa kalian percaya. Aku kok ngimpi dilamar ke Rumah Iko ya, jadi Kang Suyuti. Oh, dilamar. Kelas lu dilamar. Omongno iki Kang Suyuti, karo wong sing cedhek, sing enak karo sampean. Aja wong sing kira-kira ya kepengin mbak iku pisan. Robot kowe. Kala fa inna ma hiya. Ngono carane ya. Nek ngimpi api diceritakno. Wa idza ra'alan ing dalem nalikane melihat. Suwiti kepengin kawin apa durung ya Suwiti ya? Dereng. Oh. Malu-malu kan Suwiti. Wa idza ra'alan ing dalem nalikane ningali. Engko nek wis kepengin Kang Suwiti, engko nang omahku tak kei donga ya. Wa idza ra'a. Tapi kudu sing mantep sih, nek gak mantep ya piye. Wa idza ra'a lan ing dalem nalikane melihat sapa ahadukum. Ghairu dzalika ing sak liyane mengkono-mengkono mimpi indah. Mimma nyatane perkara yakruhu kang geding sapa hadukum ikma yang benci. Kalau ternyata melihat mimpi buruk, mimpi yang tidak disukai, mimpi dikejar orang gila misalnya, dengan membawa pistol, melayu-melayu, tangi-tangi, megap-megap. Ngira ngoten iki, kadang ngoten iku terjadi. Fa inna ma hiya. Mimpi dikejar orang gila pakai pistol, mari ngono ternyata enggak bisa jalan. Iki kadang iki. Enggak bisa jalan iku nang burine pas tangi-tangi ngledake sikile kesem mutan. Gila banget niku. Terjadi niku. Ya Allah. Kakinya kesemutan. Makano aku tadi kok iso lari dikejar orang gila. Kok ada pengaruhnya ya dohir karo napa? Batin. Ngene niku. Ngene mboten? Iya niku lho niku. Iku jare Imam Suyuti, jare Imam Ghazali. Pengaruh antara alam mulki dengan alam malakut, hubungan alam mulki dengan alam malakut, alam dohir dengan alam batin niku ono. Buktine koyo niku wau. Nggih. Kok iso sikile lho sing kesemutan saat tidur, mimpi iso terpengaruh. Mau meloncat sungai karena dikejar binatang enggak bisa karena kakinya memang kesemutan. Kok iso kaya iso mencolot nangis-nangis nang jero mimpi. Dilalah kate disruduk tangi. Ngoten niku. Ya Allah, kakinya kesemutan ngoten niku. Kala ngoten niku lho, itu hubungan antara alam mulki dengan alam malakut. Nek karo sing percaya ya wis koyo ngoten niku, tau mimpi koyo ngene apa ora lho ngoten. Ha iku piye ya cara awakmu secara ilmiah piye ngoten niku. Ngono. Takonono, iku jeneng hubungan alam mulki karo alam malakut. Gak usah dijelaskan secara panjang lebar. Mungkin kalau jenengan saged monggo sae niku. Okay. Fa inna ma hiya. Mongko angin pestine utawi mimpi buruk iku minasyaitoni saking setan. Mimpi buruk iku saking setan. Setan sing dadekno iku dadi hayalan jenengan saat mimpi. Ngoten lho. Dihayalkan jenengan oleh setan bahwa jenengan ngelakoni iki, mengalami ini. Iku setan sing gawe. Fal yastail. Mongko becik njaluk perlindungan sapa ahadukum. Fal yastaiz moko becik njaluk perlindungan sapa ahadukum min syarriha saking buruke mimpi. Qala wala yadhkurha lan aja nutur sapa ahadukum ing mimpi. Qala wala yadhkurha lan orang aja nutur, jangan menyebutkan sapa ahadukum ing mimpi li ahadin marang wong siji. Fa inaha krono seduhune mimpi iku la tadurruhu, ora membahayakan apa mimpi ing ahadukum. Muttafaqun alaih. Kalau mimpi buruk, mintalah perlindungan kepada Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ngoten mawon. Dan setelah itu janganlah mimpi buruk itu jenengan ceritakan pada orang lain. Karena jangan khawatir, mimpi itu tidak ada artinya. Mimpi itu tidak akan terjadi. Mimpi itu tidak akan mengenai jenengan keburukannya. Karena itu yang membuat adalah setan. Sing nyekro-nyekro ini setan. Sing menghayalkan niku setan. Oh niku nyantai wae. Kala. Jadi ojo terpengaruh karo mimpi. Jangan terpengaruh. Ya. Kate nikah pengine ngimpi. Waduh. Pas saat akan nikah kok mati kabeh. Gak jadi. Loh, dihapusi setan. Ngoten niku. Kate mondok berangkat wis kate. Ngimpi kate budal niku. Bisa kecelakaan mati kabeh sak dhewe pisan. Tangi-tangi, waduh gurung mati. Waduh gak sida mondok lah wis. Nah, ngoten mergane ngimpi mati pas berangkat mondok. Lho nek apusi mimpi. Setan kepingin menghalangi sampean ngelakoni amal api dengan cara demikian. Qala wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala ngendika sinan Abu Qatadah, karena enggak ada manusia yang dibebaskan dari setan, enggak ada kecuali Nabi. Semua bisa diganggu oleh setan. Bahkan orang soleh pun bisa. Nggih. Qala ngendika sinan Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-ru'ya udai mimpi as-solihatu kang bagus. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam suwijine riwayat utai dawu ar-ru'ya ashal hasanah. Podo mana ni? Ar-ru'ya utai mimpi al-hasanu tau kang bagus iku minallah. Wal hulmu utai mimpi buruk iku minasyaitoni saking setan. Iki istilahi Kanjeng Nabi. Hulm niku mimpi buruk. Walaupun sebenarnya maknanya hulm itu yang penting mimpi. Baik mimpi baik ataupun buruk. Faman ro'a faman mongko utai sabani wong. Ro'a iku lamun ningali sopoman saat tidur maknane. Ro'a iku lamun ningali sopoman syai'an ing sesuatu. Yak rohuhu kang geding sopoman ing syek. Yak rohuhu kang geding benci sopoman ing syek, enggak suka. Falyan futh mongko becik meniup sopoman. Meniup dengan tanpa ludah nih. Yan nafasan nih. Falian fus mongko becik meniup sopoman an shimalihi saking kiwoneman. An shimalihi saking kiwoneman kirineman salasan kelawan kaping telu. Kala waliyata awad lan becik njaluk perlindungan sopoman. Becik iku hendaklah. Waliyata awad lan becik njaluk perlindungan sopoman minasyaitoni saking syaitan. Minta perlindungan kepada Allah dari setan. Fa innaha mongko seduhune mimpi buruk. Fa innaha mongko seduhune mimpi buruk iku la tadurruhu orang bahayani. Opo mimpi buruk ingman. Muttafaqun alaih. Barang siapa yang melihat mimpi buruk, maka saat bangun hendaklah dia meniup ke arah kiri 3 kali. Dengan tanpa ludah, jangan meludah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka mimpi buruk itu tidak akan pernah terjadi. Tidak akan membahayakan sama sekali. Lho niki. Iki tadi syaratnya meniup 3 kali lalu membaca napa? Ta'awudz, minta perlindungan kepada Allah dari setan. Niku supaya mimpi buruk mboten bener-bener terjadi. Qala an-nafsu utai an-nafsu. Iku nafhun niyub latifun kang lembut. Niup yang lembut, halus, tidak marah-marah, meludah-ludah, ngoten niku. Lariqo kang ora ono ludah iku maujud. Lariqo kang ora ono ludah iku maujud mahu sertane nafhun latifun. Wa an Jabir lan saking Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu an Rasulillah saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pala ngendika sinten Rasulullah ida ro'a ing dalem nalikani melihat dalam mimpi sopo ahadukum salah si jinis sirokabe an yasari ar-ru'ya ing mimpi Yakrohuha kang keting sopo ahadukum ing mimpi. Falya besuk mongko becik meludah. Pakai meludah tadi. Falya besuk mongko becik meludah sopo ahadukum. An yasarihi sangking kiwone ahadukum. Salasan kelawan kaping telu. Wal yasta'idh lan becik njaluk perlindungan sopo ahadukum. Wal yasta'idh lan becik njaluk perlindungan sopo ahadukum billahi kelawan Allah. Minasyaitoni saking syaitan. Salasan kelawan kaping telu. Niki nek temriki pakai ludah. Jadi kalau mimpi buruk bangun langsung meludah ke arah kiri 3 kali. Duh, duh, duh. Sebagai bentuk penghinaan kepada setan. Tak percaya sama hapusi. Duh, duh, duh. Audzubillahi minasyaitonir rajim. Beres. Tidak akan berbahaya. Qala wal yatahawwal lan becik pindah sapa ahadukum. Pindah tempat. Anjambihi saking lambungi ahadukum. Anjambihi saking lambungi ahadukum. Alladzikang kana kang ono sopo ahadukum iku alaihi ing atase lambung. Kana kang ono sopo ahadukum iku alaihi ing atase lambung. Rawahu Muslim. Maknane pindah. Tadi kalau tidurnya menggunakan lambung yang kanan, sekarang menggunakan lambung yang kiri. Atau pindah tempat. Apa kok pindah tempat? Tafaulan istilahnya. Tafaulan itu mengharapkan dengan perpindahan itu adanya perpindahan dari mimpi buruk menjadi mimpi baik. Itu jenenge tafaul. Nek tafaul dianjur no. Nek tatoyur haram boten kene. Tatoyur itu ngeroso oleh keburukan. Ndak boleh ngoten niku. Kalawan Abil Asqa rupane wa ilata binil Asqa radhiyallahu anhu kal ngendika sapa wa ilah. Kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna min a'zomil firo. Seduhune iku setengah saking luweh agunge kebohongan. Seduhune iku setengah saking luweh agunge kebohongan. Ayat da'iyah yenton dakwo. Ayat da'iyah yenton dakwo. Mendakwakan diri sopo arrojul wong lanang ila ghairi abihi. Ila ghairi abihi. Marang sak liyane bapake rajul. Dusta, termasuk dusta paling besar, adalah dia ngaku-ngaku kepada selain bapaknya. Ditanya datang, engkau anaknya siapa? Saya anaknya Presiden Jokowi. Weh. Padahal bapake Jokono. Mane umpamane lho. Ya toh, ngeten iki jenenge kedustaan yang paling besar. Ngaku-ngaku habaib. Kula niki irunge disilikon dhisik ben rodok mancung. Ngono. Carane. Ya toh, ngoten niku wonten sing ngoten niki. Di silikon dise sebelumnya juga apa namanya berusaha logatnya agar berlogat para habaib. Siti-siti naam inti wonten ini. Naam inti khair ya, salam. Ya. Gimana kabar inti ya? Siti-siti enta inti. Ana itu anak-anak to ae. Wonten niku. Dilatih memang sama dia. Irunge dimancungno siti wonten niku. Baru ngaku ke saya ana ini habaib. Segafana. Oh, asik apa? Jarar. Iya. Hei, baru kabib, baru kabib. Rumah bib, rumah bib. Ngono kepingine. Kepingine wong ben ngalap berkah. Nek ngurung mari ngono njaluk-njaluk wis. Anu, antarkan anak ke sana. Anak sekarang butuh uang sekarang. Hutangi anak ya. Oh, anak-anak to itu. Haram ngoten niku. Dan Jawa Timur habaib itu dimuliakan banget, luar biasa orang sana itu. Dimuliakan banget kepada para napa habaib itu sing santri lho ya, sing ngerti nek sing gak ya padha wae. Hormati tenan, nek ning Jogja biasa mawon. Nggih. enggak ada penghormatan yang begitu luar biasa kepada para habaib. Itu mereka mboten luar biasa dihormati. Kala itu mereka biasa-biasa saja. Bahkan habaibnya juga biasa-biasa ya. Maksud saya biasa itu ya luar biasa tawaduknya gitu lah. Mboten nanu. Kala ayat ya rajul itu dosa besar ya. Banyak sekali orang yang ngaku demikian. Di sana maksud saya, di Jawa Timur. Demi untuk memperoleh kepentingan-kepentingan. Banyak orang yang ngaku anaknya kiai ini keluar Jawa minta nanti saya dari pondok pesantren ini mau dakwah sana ke rumah jenengan ngoten. Mohon rihlah dakwah jenengan. Rihlah dakwah ke sini nilpun. Saya mau kunjungan ini ke sana. Macae wis ngajak kiai tenanan katanya. Nah, ternyata kadang napa cuma bohong. Kadang ngoten niku. Ngakune anake kiai ini tapi bukan ternyata. Kadang ngoten niku. Demi untuk memperoleh materi. Banyak. Hati-hati makane. Ini itu kebohongan terbesar. Ngaku anake iki tapi butuh anak ini. Dosa gede. Kala au Yuria. Iya, Yuria jenenge. Hah? Kala au Yuria utawa meruhno sapa iku jenenge? Ar-rajul ainahu ing matane ar-rajul ma ing perkara lam taro kang ora ningali apa ainuhu ing ma ing perkara au Yuria utawa meruhno memperlihatkan maknane meruhno itu. Au Yuria utawa meruhno sapa rajul ainahu ing matane rajul ma ing perkara lam taro kang ora ningali opo moto ing ma. Atau dia memberitahukan kepada matanya apa yang tidak pernah matanya lihat. Artinya dia mengatakan tadi malam saya mimpi ini, tapi padahal dia bohong. Iku jenenge au Yuria ainahu malam taro. Dia mengatakan saya mimpi ini padahal gak pernah dia mimpi begitu. Tadi malam saya mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Tenang dah. Iya. Wah, saya bahagia. Bahagia saya. Cuma ada pesan Kanjeng Nabi kepadamu. Wah, apa itu? Kau harus bersedekah hari ini. Berapa kata Rasulullah? Ya, pokoknya di atas 500 ribu lah. Lah, harus saya berikan kepada siapa? Kata Rasulullah sih kepada yang membawa kabar ini. Oh. Ya, pusing. Wah, digele. Kayak ngaten niku lho. Weh, tapi kita dia kok nek dah ya kok nek ana kanca kita ngomong ngono kan ya piye ya pikir-pikir mosok kanca ngapusi lah kan ngoten iki. Ora ngapusi tenan umpamane ya dak dosa gedhe niku. Paling gedhene dusta ya kaya ngoten niku. Nggih. Berkata bohong, tadi saya mimpi ini padahal enggak pernah mimpi. Yang suwiti ngomong, pasar aku ngangge mimpi sar. Aku ngimpi ngelamar adikmu. Umpama ngoten niku. Karepe Kang Suyuti padahal ngapusi. Ben diolehi lho ngono niku. Kayaknya saya bahagia itu. Ngaten niku lho, dosa iku lho. Itu termasuk dusta yang paling besar. Au yakula utawa ngucap sapa rajul ala Rasulillah ingatasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma ing perkara lam yakul kang ora pernah dawuh sinten Rasulullah ing ma ing perkara lam yakul kang ora pernah dawuh sinten Rasulullah ing ma. Dia mengatakan qala Rasulullah kada wa kada wa lam yakul annabiyyu kada wa kada qattu, padahal Kanjeng Nabi tidak pernah berkata demikian. Dia mengatakan naha Rasulullah an kada wa lam yanha Rasulullah anhu, dan Rasulullah tidak pernah melarang itu. Dia mengatakan haramallahu wa rasuluhu kada, padahal Allah dan Rasulnya tidak pernah mengharamkan yang demikian. Ini dusta jenenge. Ya. Sayyidina Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Ketika Ibnu Umar mengatakan dalam hadisnya Rasulullah naha an kada, melarang demikian. Lalu ada santrinya ngomong ini, Rasulullah mengharamkan ini, dimarahi sama Ibnu Umar. Saya enggak pernah mengatakan Rasulullah mengharamkan ini. Saya mengatakan Rasulullah melarang ini. Naha an kaza. Saya enggak pernah ngomong mengharamkan. Paham nih? Lho nih. Lalu Kanjeng Nabi dawuh naha kok dia ngomong mengharamkan. Apakah setiap larangan itu pasti haram? Mboten. Iya toh. Maka nih hati-hati. Kalau Kanjeng Nabi dawuh nah aja dirubah teksnya. Haroma Rasulullah kata, padahal Rasulullah dawuh mboten ngoten nah, ngoten mawon. Lah iki bahaya. Saking wedine ulama itu tidak mau merubah teksnya Rasulullah. Perkataan beliau walaupun jane maknane demikian. Walaupun dari larangan itu mencetuskan hukum haram, para ulama sangat berhati-hati, tidak mau langsung mengatakan haram. Dikhawatirkan dusta kepada Kanjeng Nabi. Rawahul Bukhari wallahu a'lam. Ya Rabbana wa darabna.